Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Adab yang keberapa yang terakhir kita ambil? Indaga rahyu. Adab yang ke-10. Apa intinya? Hendaknya menyebutkan kepada para talabah apa kaidah-kaidah dalam suatu cabang ilmu. Nah, karena dengan kaidah khanifillah seorang akan bisa memahami banyak perkara. Tapi kalau kaidahnya sudah salah, akhirnya menjadi kaprah. Ya. Nah, kalau kaidahnya sudah salah, ya penerapannya menjadi salah. Itu jelas. Nah. Makanya memahami kaidah itu sangat penting. Sebagai contoh ya khanifillah. Nah, betapa banyak manusia yang digiring dengan kaidah yang salah. Contohnya yang banyak digunakan oleh ahli bidah, digunakan oleh para hizbiyun. Tatkala seorang alim menetapkan suatu perkara itu bidah. Nah, maka kemudian mereka membuat apa kaidah yang batil. Oh, berarti ketika na'am alim ini menetapkan suatu perkara yang diadakan oleh seseorang itu bid'ah, berarti dia menghukumi orang tadi itu ahli bid'ah. Ini sudah kaidah yang salah. Karena tidak semua orang yang melakukan suatu kebid'ahan itu dihukumi ahli bid'ah. Dan tidak semua orang yang terjatuh dalam perbuatan kufur itu dihukumi kafir. Na'am. Ini perkara penting, juga kaidah penting yang hendaknya diketahui. Nah, sebagai contoh yang masyhur, ketika seorang alim na'am menetapkan misalnya azan pertama pada hari Jumat itu bid'ah. Padahal yang mengadakan pertama kali adalah na'am Khalifah Utsman bin Affan. Maka tidak melazimkan berarti alim tadi na'am memfonis Uthman sebagai ahli bid'ah. Nah, ini tidak ada kelaziman. Kaidah mana yang mengatakan demikian? Hal ini menunjukkan alhamdulillah na'am tidak pahamnya mereka terhadap kaidah yang hak dalam masalah penetapan suatu perkara itu bid'ah dan penetapan bahwasannya seseorang itu ahli bid'ah. Nah, dan kemarin kita juga membahas ada kaidah. Kemudian ada yang bertanya, kemarin pertanyaan bagus berhubungan dengan contoh yang Anda berikan tentang apa? Taqdimul mubasyarah ala sabab. Tayyib, didahulukannya nah, sesuatu yang bersentuhan langsung daripada apa? Daripada sebabnya fit doman pada apa? Pada perkara doman. Saya contohkan apa kemarin Amdan Malik? Itu tidak masalah. Yang satunya lagi bola. Tentang masalah bola. Nah, ketika seseorang ikhwanifillah sedang jalan misalnya, kemudian apa dia ada orang yang sedang main bola nendang ke arah dia, kemudian dia tangkis atau dia pukul, akhirnya bola tadi terlempar dan mengenai kaca rumah yang di dekatnya. Kemarin sesuai dengan kaidah ini yang mubasyir, yaitu yang langsung menjadikan kaca itu pecah, siapa? Orang yang menangkis, ya kan? Menangkis. Nah, maka dia yang harus menanggung apa? Ganti rugi. Karena dia mubasyir. Sedangkan anak-anak yang main bola mereka hanya penyebab. Nah, kemudian ada yang bertanya kemarin umurnya. Nah. Kaidah apa? Nah, man adla fa syai'an lidaf'i madarrati fala yatmat. Nah, siapa saja yang merusak sesuatu untuk apa? Untuk menolak kemandharatan yang dimunculkan oleh dia, maka tidak apa, tidak menanggung ganti rugi. Ini kaidah yang dulu telah kita lewati dalam qawaid fiqhiyah. Nah, sekarang dalam kasus tadi, mungkin ada sisi yang membuat rancu. Kenapa? Karena orang tadi kan kalau dia tidak nangkis kena kepala. Akhirnya dia tangkis, ternyata bola ini lari ke kaca tetangga. Nah, apakah bisa kita atau bagaimana kita mensinkronkan dua kaidah ini? Kaidah yang kedua mengatakan siapa saja yang merusakkan suatu hal untuk apa? Untuk menolak kemadharatan yang ditimbulkan olehnya, maka tidak wajib menanggung ganti rugi. Sedangkan kaidah yang awal, nah, harus dikedepankan orang yang bersentuhan langsung dengan pengerusakan daripada orang yang menjadi penyebab. Nah, bagaimana menerapkannya, Pak Zaid? Atau kayak contoh tadi, bagaimana? Apakah berarti yang harus ganti rugi itu anak-anak yang main bola atau orang yang menangkis? Bagaimana dengan kaidah yang kedua? Nah, berarti seandainya yang rusak bolanya itu baru enggak wajib ganti rugi. Nah, karena apa? Yang menimbulkan mandorat adalah apa? Bolanya. Nah, ini penerapan kaidahnya. Jadi siapa saja yang merusak suatu perkara untuk menolak kemandoratan yang disebabkan olehnya, maka tidak mengganti rugi. Nah, bola ini datang ke dia. Kalau kemudian dia pukul ternyata meledak atau pecah, nah ini enggak ganti rugi. Enggak boleh anak-anak itu nuntut, lawan kalian yang melemparkan ke aku, kalau aku diam saja aku kena. Sudah saya naam tangkis ternyata pecah. Naam. Tapi ketika ditangkis kok lari ke naam kaca, ini naam perkaranya beda, ya tidak. Karena yang menimbulkan dorong bolanya ke dia. Cuman ketika larinya ke kaca berarti dia menjadi apa? Orang yang bersentuhan langsung dengan pecahnya kaca. Dalam artian yang apa? Mubasyir menjadikan kaca itu pecah. Paham ini bedanya kaidah? Paham ya Tuhan? Insyaallah. Baik. Naam. Naam. Ladaran ladaran berhubungan dengan hal lain lagi. Di sini berhubungan dengan kost. Ladaran ladaran seorang tidak boleh menimbulkan kemandharatan dan dia tidak boleh memaksudkan menimbulkan dharar kepada orang lain. Nah, anak-anak itu dosa kalau menyengaja. Kalau sengaja itu kita ganggu yuk tendang sana. Nah, Zaid diarahkan bolanya ke arah dia, ya, dosa. Kalau orang tadi kemudian apa pingsan, doman. Nah, kena kepalanya misalnya pingsan, doman harus apa? Dia naam membawa ke pengobatan sampai betul-betul sembuh. Tidak ada seandainya kok kemudian gagal otak misalnya, dia wajib menanggung ganti rugi. Nah, tapi ya Fanifila, sekarang berhubungan dengan masalah doman, ternyata dengan sebab naam ditangkis itu naam, karena ada fiil dari orang yang mau dikenai bola tadi, itu maksudnya. Ini dalam masalah doman beda. Jadi dalam masalah doman yang dikedepankan untuk menanggung ganti rugi adalah al-mubashir yang langsung apa? Berhubungan dengan perkara yang dia rusak. Paham? Nah. Nah, kalau si anak itu kan menyengaja, sengaja kita tendang dia. Iya, dosanya kan dia. Asalnya mungkin dari kan asalnya dari anak tersebut. Kemudian si orang itu kan menangis. Ternyata menangis kena kaca. Nah itu si anak itu nggak terhubung dari orang. Dia dosa. Dia dosa. Anak-anak itu dosa dengan niatannya, tapi dari sintoman orang tadi. Karena dia yang, karena anak-anak itu juga tidak akan meniatkan untuk biar mantul nanti ke arah kaca. Ya tidak. Yang mantulkan ke kaca ya orang tadi. Ya. Orang tadi. Tapi memang ada, tapi kejadiannya beda, maksudnya sejenis ya. Jadi seorang anak-anak main voli dulu masih kecil sekarang. Ini kan orang hebat. Dan kemudian bola ini kan menaik orang itu, dia nggak nangis, cuma menaik. Nah dengan segera, nah akhirnya matul ke anak kecil di sebelahnya sehingga kena anak kecil. Kalau tidak ada fi'il, Evanifila, tidak ada fi'il, berarti mubasyirnya siapa? Mubasyirnya ya yang awal. Karena kalau ada nangkis, ada fi'il, ya kan? Ada fi'il. Nah, fi'il inilah yang menjadikan apa? Menjadikan sebab doman. Paham? Nah, karena sama-sama fi'il, sana fi'il melakukan perbuatan nendang, ya kan? Sini juga fi'il menangkis. Kemudian yang ketiga dampaknya rusak. Ya kaca. Nah, dikedepankan mana? Dikedepankan mana dalam doman, dalam menanggung ganti rugi? Nah, inilah kaidah yang berlaku di sini, yaitu yang dikedepankan adalah mubasyir. Berarti yang kedua. Tapi kalau perkaranya tadi, nah orang ini kena langsung, des, ya kan? Kemudian bolanya langsung mantul sendiri. Nah, atau kena mobilnya. Lantung sendiri kemudian mengenai kaca yang rumah yang di dekatnya ini. Nah, karena tidak ada fi'il dari dia, berarti mubasyirnya adalah yang pertama tadi. Paham? Pertama. Nah, di sini biasanya yang terjadi sengketa. Oh, saya tidak melakukan apa-apa. Nah, dan di sini butuh kejujuran nanti. Seorang hakim harus apa? Harus jeli. Nah, karena masalah ini biasanya namanya masalah hubungan dengan ganti rugi biasanya sengketa kalau mereka tidak memiliki ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tayyib. Dan kaidah dhoman ikhwanillah memang banyak yang tidak memahaminya. Sebab kaidah dhoman atau dalam permasalahan dhoman ini tidak ada hubungannya dengan qasd. Nah, jadi baik niat ataupun tidak niat, baik tidak menyengaja atau tidak menyengaja, kalau ada suatu kerusakan yang disebabkan oleh dia, maka dia wajib ganti rugi. Sedangkan masalah menyengaja dan tidak menyengaja ini hubungannya dengan masalah apa? Masalah dosa dan tidaknya. Nah, masalah dosa dan tidaknya. Tapi kalau masalah dhoman ini kembalinya ke hukum wad'i. Hukum wad'i, nah berarti apa? Karena ada sebab, berarti ada akibat. Dia menjadi penyebab rusak, maka dia wajib mengganti rugi. Ini maksudnya. Nah, cuma di sana ada pengecualian apabila dilihat tafrid misalnya. Tidak tafrid. Yaitu bermudah-mudahannya orang secara kebiasaan dalam meletakkan hal misalnya apa? Nah, yang dengan sebab itu dhoman gugur dikarenakan mufarrid, yaitu orang yang rusak barangnya ini tidak berhak meminta ganti rugi. Jadi, misalnya apa? Seorang ikhwan fillah memarkir mobilnya, parkir mobil di pinggir jalan. Yang jalan itu sebenarnya enggak layak untuk mobil parkir di situ. Dia sudah mengambil bagian dari jalan. Ini mufarrid. Dalam artian menyepelekan masalah itu. Akhirnya ada mobil atau motor atau mobil lewat di situ karena sebenarnya itu bukan tempat untuk parkir. Kemudian dia lewat akhirnya geser. kacanya atau gesrek apa bodinya, akhirnya catnya terkelupas. Nah, kalau kondisinya demikian, alhamdulillah. Jika orang yang lewat ini tidak menyengaja, dalam kondisi orang yang meletakkan mobil secara kebiasaan dia mufarrid. Nah, menurut kebiasaan ini bukan tempat untuk parkir. Kenapa parkir di sini? Ini tidak berhak menuntut doman. Tidak berhak menuntut doman. Nah, ini contoh beberapa kaidah dalam masalah doman. Baik, kita lanjutkan. Kaidah yang lain, wa kullu ibadatin yakhruju minha bi fi'li munafiha wa mubtiliha ila al-hajj wal umrah. Ini juga hal yang penting untuk diketahui, ya khanifillah. Nah, di antara kaidah yang hendaknya diketahui para penuntut ilmu yang dicontohkan oleh Imam Ibnu Jamaah, yaitu bahwa semua ibadah, ya khanifillah, na'am, semua ibadah, seseorang akan keluar dari ibadah tersebut dengan melakukan perkara yang meniadakan ibadah tadi dan membatalkannya. Misalnya, sholat kentut, batal enggak sholatnya Wahyu? Hah? Kentutnya enggak sengaja, tetap batal, ya. Sengaja atau enggak sengaja, batal. Nah, kenapa? Karena dia melakukan hal yang membatalkan ibadah itu. Taib, puasa. Nah, dia melakukan hal yang meniadakan puasa, yaitu dengan makan dan minum sengaja. Karena dalam puasa, seandainya makan dan minum tidak sengaja, ini diberi apa? Udzur. Tapi kalau menyengaja, maka dia keluar dari puasanya, puasanya menjadi batal. Nah, semua ibadah seperti itu, ikhwanillah. Semua ibadah, kalau dia melakukan hal yang membatalkan, atau hal yang menghilangkan ibadah itu, maka dia akan keluar dari ibadah tadi, kecuali haji dan umrah. Kenapa? Karena haji, kalau sudah haji, ikhwanillah, sudah ihram, dia mau tak mau harus menyelesaikan. Nah, walaupun dia sudah melakukan apa? Melakukan hal yang membatalkannya, tetap dituntut untuk menyempurnakan. Ini bedanya, karena haji dan umrah punya kekhususan dalam masalah ini. Makanya di sana ada bab yang namanya babul ihsar, yaitu seorang terhalangi dari apa? Dari haji padahal dia sudah berihram. Sehingga para ulama dan sebelum itu semua, yaitu Rasulullah SAW membimbingkan kepada seorang wanita yang sakit atau dia sudah melemah kondisinya, khawatir nanti di tengah jalan tidak bisa menyempurnakan haji, maka disunnahkan untuk apa? Untuk apa? Untuk mempersyaratkan, memberikan batasan bahwasanya apa? Halalku adalah di tempat di mana engkau menetapkan halangan untukku. Innamahilli haitsu habastani. Yaitu aku halal yaitu pada kondisi di mana engkau ya Allah menghalangiku dari menyempurnakan hajiku. Misalnya kok belum sempat wukuf tapi tiba-tiba sudah sakit parah, tidak bisa sama sekali. Atau bahkan apa, karena suasana tidak aman, ternyata tidak bisa sampai padahal sudah ihram, maka menjadi halal dengan sebab persyaratan tadi. Tapi kalau tidak demikian, alhamdulillah, dia tetap dituntut untuk apa? Untuk menyempurnakannya. Ini bedanya untuk haji dan umrah. Kemudian wa kullu wudhu'in yajibu fihi tartibu illa wudhu'an takhallalahu ghuslul janabah. Semua wudhu itu wajib padanya tartib. wajib adanya tartib. Kecuali wudu yang apa? Yang menyela-nyelainya mandi janabah. Yaitu apa? Dia wudu dalam kondisi dia mandi janabah. Ini berdalil dengan hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai mandi janabah dengan berwudu, tapi mencuci kakinya diakhirkan, kemudian baru mandi. Setelah itu baru mencuci kaki. Dan dengan sebab itu dia terangkat hadas akbar maupun hadas asgharnya. Ini salah satu kaidah. Tapi untuk selain itu afani fil wudu harus tartib. Harus tertib. Dan yang semisal itu dari kaidah-kaidah yang pembahasannya dalam Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Dan membelajar di Qawaid Al-Fiqhiyah sangat penting. Tapi butuh apa? Butuh tahrikul dhihn. Butuh otak kita ini kita gerakkan. Pikiran kita gerakkan. Untuk apa? Mencari kondisi-kondisi yang semisal sehingga bisa kita kaitkan dengan kaidah yang kita pelajari. Tapi kalau tidak mau mikir, tidak akan paham mempelajari kaidah. Baik. Barakallahu fiikum. Nang kami bihada walhamdulillah.